السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، menggapai keberuntungan dunia dan akhirat harus dengan perjuangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum hingga mereka berupaya untuk merubahnya sendiri. Sebaliknya juga demikian, Allah tidak akan merubah kenikmatan yang sudah Allah berikan, kemudian Allah ganti dengan kejelekan, kecuali karena sebab-sebab perbuatan manusia sendiri. Allah berfirman, "Dzalika bi'annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada satu kaum hingga mereka yang merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya karena usaha-usaha mereka, perbuatan-perbuatan mereka, Allah cabut kenikmatan. Dan sebaliknya, karena usaha mereka, perjuangan mereka, Allah berikan keberuntungan. Semuanya bima kasabat aydihim, dengan sebab tangan-tangan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Tetapi Allah menakdirkan asbab wal musabbabat. Allah menakdirkan sebab-sebabnya dan Allah menakdirkan akibat-akibatnya. Allah menakdirkan asbab wal musabbabat sehingga ada ayat yang menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum hingga mereka berupaya untuk merubahnya sendiri. Demikian pula sebaliknya, lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin, bahwa Allah tidak akan merubah kenikmatan yang sudah Allah berikan, tidak akan dicabut kembali hingga mereka lah yang yughayyiru ma bi anfusihim, mereka yang merubah apa yang ada pada mereka. Maka negeri yang tadinya makmur, tenteram, tiba-tiba hancur karena sebab rakyatnya sendiri yang tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka-mereka kaum Saba yang tadinya masya Allah memiliki kesuburan tanah, kebun-kebun, buah-buahan yang melimpah. Tetapi kafarat bi'an'umillah, kufur terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah. Maka Allah ganti jannatain, kebun-kebun mereka, dengan jannatai dawa'ukulin khamtain. Diganti dengan tanah yang tandus, hancur, tidak memiliki tumbuh-tumbuhan apapun. Kalau saja seseorang pergi ke Yaman, melewati daerah yang namanya Saba, dia akan berkata, apa tanah yang tandus seperti ini pernah subur dulu? Rasanya kayak mustahil. Sebab yang kita lihat hanya panas serik tandus. Ternyata dalam Al-Quran dikisahkan tentang Saba, negeri Saba, negeri yang makmur, yang konon diceritakan orang membawa bakul di atas kepalanya masuk ke kebunnya tanpa metik, sampai di ujung sana sudah penuh buah, saking suburnya. Dia hanya begini saja, hanya lewat saja, penuh dengan buah, tetapi menjadi tandus. Mengapa? Bima kasabat aydin nas, karena sebab-sebab tangan manusia. Zahar al-fasad fil barri wal bahr, muncul kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, karena sebab-sebab tangan-tangan manusia. Ikhwanuddin a'azakumullah. Maka demikian pula kalau ingin menggapai keberuntungan dunia dan akhirat, keberuntungan dunia berupa bimbingan hidayah, selamat dari kesesatan, ketentraman hati, kebahagiaan. Demikian pula keberuntungan akhirat, keridhaan Allah dan jannahnya, harus dengan perjuangan. Harus dengan perjuangan. Perjuangan itu bahasa Arabnya jihad. Juhdun wajtihad, kesungguh-sungguhan, upaya yang sangat. Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Jahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Ternyata tafsirnya disebutkan ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa jihad yang dikatakan haqqa jihadih, yang sebenar-benarnya jihad? Huwa istifraghu ta'ah fihi, kata Ibn Abbas. Huwa istifraghu ta'ah fillah, mengeluarkan segenap usaha, segenap kemampuan untuk taat pada Allah SWT. Itu makna jihad. Faqqa jihadih, dengan sebenar-benarnya jihad. Dinukil pula dalam tafsirnya dari ucapan Muqatil rahimahullah, mana jahidu fillahi haqqa jihadih, ay i'malu lillahi haqqa amalih, beramalah untuk Allah dengan sebenar-benarnya amalan. Beramalah untuk Allah dengan sebenar-benarnya amalan. Juga Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat ini. Kata Ibn Mubarak, jahidu billahi haqqa jihadih huwa mujahadatun nafsi wal hawa. Makna berjihad dengan haqqa jihadih adalah menundukkan dirinya dan menundukkan hawa nafsunya. Ini yani memaksa dirinya, mengalahkan hawa nafsunya untuk taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah na'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Kelanjutan ayatnya, berjihadlah dengan sebenar-benarnya jihad, bersungguh-sungguhlah dengan sesungguh-sungguhnya kesungguhan. Berupayalah dengan semaksimal mungkin. Istifrahu ta'ah, mengeluarkan seluruh usaha untuk taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga barakallahu fikum, kalau seorang menginginkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, ingin mencapai kebahagiaan yang hakiki di dalam hati dan kebahagiaan yang abadi di dalam jannah, dia harus berupaya dengan istifrahu ta'ah, dengan mengeluarkan seluruh usaha. Tapi mengapa jihad kadang-kadang bermakna perang? Karena ketika seseorang berusaha, berupaya dengan sungguh-sungguh ingin mentaati Allah, pasti akan ada halangan-halangan-halangan-halangan dari dirinya ataupun dari luar dirinya. Dari dirinya adalah hawa nafsu, keinginan-keinginan hawa, syahwat, dan lain-lain. Baik, sehingga ketika dia mau melakukan sesuatu amal ibadah, hatinya ada sesuatu yang menariknya. Tapi ini enak loh, ini asyik, nyaman tem. Itu tadi kan hawa nafsu. Ini dulu dikalahkan. Istifrahu ta'ah, mengeluarkan segenap usaha, memaksa dirinya, saya harus mengesakan Allah. Saya harus mengikuti sunnah. Saya harus berjalan di jalan salaf. Ini mujahadatun nafsi. Yang disebut dengan haqqa jihadi, sesungguh-sungguhnya jihad. Ada halangan lain. Hatinya sudah bisa dikalahkan, ada bisikan. Entah dari mana, tiba-tiba terpikir. Demikian, demikian, demikian. Siapa itu? Syaitan. Berarti harus kita lawan juga syaitan. Hawa nafsu dikalahkan, syaitan pun harus dikalahkan. Begitu kita sudah berhasil kuat mengalahkan syaitan, ternyata di luar masih ada lagi. Mau kemana kamu? Tak bisa. Karena bila na'azakullah, ya harus kita lawan. Itu kesungguh-sungguhan. Itu kesungguh-sungguhan. Harus kita lawan. Ini musuh dari luar. Ini musuh dari dalam. Maka semuanya perlawanan-perlawanan tadi dalam rangka kesungguh-sungguhan untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kesungguh-sungguhan dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya mukmin adalah man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Orang yang beriman adalah orang yang manusia merasa aman hartanya dan darahnya dari dia. Muslim, man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah siapa yang selamat lidahnya dari kaum muslimin. Dan kaum muslimin selamat dari lidah dia dan tangan dia. Wal mujahid. Apa mujahid? Wal mujahid man jahada nafsahu bi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang bersungguh-sungguh mengalahkan dirinya, memaksa dirinya untuk taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muhajir. Wal muhajir man hajara al-khataya wad-dunub. Al muhajir adalah yang meninggal hijrah, meninggalkan kejelekannya, meninggalkan dosa-dosanya, meninggalkan jahiliyahnya kepada Islam. Empat. Al-mu'min man aminahun nas. Siapa yang manusia aman dari tangannya atau hartanya dan jiwanya. Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa yang orang lain, manusia, kaum muslimin, selamat dari lisannya dan tangannya. Mujahid, man jahada nafsahu li ta'atillah. Seorang yang bersungguh-sungguh untuk taat pada Allah. Muhajir, orang yang hijrah meninggalkan kejelekan dan dosa-dosa. Berarti jihad ala arba'i maratib. Yang namanya jihad ada empat tingkatan. Melawan hawa nafsu, melawan syaitan, melawan munafikin, dan melawan orang-orang kafirin. Atau kafir dulu baru munafikin yang terakhir. Dibedakan antara orang kafir dengan munafik karena cara jihadnya juga berbeda. Bagaimana melawan orang kafir tidak sama dengan melawan orang munafik. Bagaimana melawan orang munafik tidak sama dengan melawan orang kafir. Yang pertama dulu, yaitu istifragu ta'ah fi ta'atillah. Jihad melawan hawa nafsu adalah memaksa dirinya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yujahid ala ta'allumil huda. Memaksa dirinya untuk mempelajari ilmu huda. Setelah itu yujahiduha ala al-amali bihi. Melawan dirinya, memaksa dirinya untuk mau mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya. Wa yujahiduha ala da'wati ilaih. Dan berjihad, bersungguh-sungguh melawan dirinya agar mau mendakwahkan apa yang telah diketahuinya dan telah diamalkannya. Yang keempat, yujahiduha ala sabri. Yang keempat, berjihad, bersungguh-sungguh melawan dirinya untuk mau sabar di atas jalan tersebut. Belajar ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan sabar. Karena dalam mempelajari butuh waktu, butuh tenaga, butuh harta. Dalam talabul ilmi ada pengorbanan-pengorbanan. Dalam mengamalkannya juga ada pengorbanan-pengorbanan. Dalam dakwah juga demikian. Banyak tantangan dan rintangan sehingga butuh pengorbanan juga. Maka harus ada sabar di saat. Ikhwan ibni na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang menarik pada ayat ini adalah kalimat lanjutannya mengatakan dengan kalimat wa ma ja'alallahu. Allah tidak menjadikan alaikum fiddini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan, kesusahan, tidak ada. Ikhwan ibni na'azakumullah. Hanya orang-orang yang tidak sabar, yang berkata, waduh kalau ini berat, waduh kalau ini susah, gelap, gak usah gini-ginian. Ditinggalkanlah talabul ilmi, ditinggalkanlah al-amal bihi, atau ditinggalkanlah dakwah ilaih. Karena melihat besar, kata Allah tidak ada dalam agama sesuatu yang berat. Saya ulangi ayatnya. Jahidu billahi haqqa jihadi. Bersungguh-sungguhlah. Melawan dirinya untuk benar-benar taat pada Allah. Huwajtabakum. Dialah Allah yang memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesusahan. Millata abikum Ibrahim. Ini adalah agama bapak kalian Ibrahim alaihissalam. Berapa dalil yang menunjukkan bahwa agama ini mudah? Nabi menyatakan inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Ayat juga menyatakan tentang agama ini mudah. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang puasa Ramadan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat kalian, Allah tidak menghendaki susah, kesusahan. Apa susahnya dari rumah berkendaraan ke masjid talabul ilmi? Apa susahnya? Berapa harganya beli bensin 1 liter enggak habis? Atau kalau pengorbanan kena harta kecil sekali, korban tenaga juga kecil sekali. Apalagi? Tidak ada yang susah. Salat lima waktu mudah. Puasa Ramadan mudah. Walan yushadaddin illa ghalaba. Dan tidak ada orang yang memberat-beratkan agama pasti akan kalah dan tidak akan konsekuen. Kalau puasa pakai sahur terlalu ringan, kata orang gulu ini tadi. Tak perlu. Kalau pakai sahur ya cuma pindah makan, bukan puasa. Makan malam diganti makan maghrib, sarapan diganti makan sahur. Itu mah bukan puasa. Lihat saya, puasa 44 hari 40 malam. Tanpa makan, tanpa minum. Bisa? Gak bisa. Karena gak bisa, ya minum dikit bolehlah. Yang penting air putih. Akhirnya ada istilah puasa mutih. Gak akan sanggup. Gak bisa. Nabi alaihi salatu wassalam puasa wisal bersambung. Para sahabat ikut. Kata Nabi, jangan la tuwasilu. Jangan kalian puasa wisal. Lassu kahayatikum. Aku tidak seperti kalian. Bintu yuta'imuni rabbi wa yaskini. Aku bermalam diberi makan, diberi minum oleh Allah SWT. Kalian beda, jangan. Tasaharu. Fa'inna fi sahuri barakah. Berarti ringan kan? Wa ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan untuk kalian sesuatu yang berat. Tidak berat. Semuanya sanggup dikerjakan oleh makhluk yang bernama manusia. Mudah. Artinya sanggup, bisa dikerjakan. Ikhwan ibnina a'azakumullah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Karena setiap amalan, setiap perintah, setiap sesuatu hukum, dari hukum-hukum Allah, Allah berikan kemudahan sebelumnya, dan Allah berikan kemudahan setelahnya. Bagaimana? Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, la yaghlibu 'usrun yusrain. Enggak mungkin dua kemudahan akan dikalahkan oleh satu kesusahan. Enggak mungkin. Enggak mungkin satu kesusahan mengalahkan dua kemudahan. Apa itu? Kemudahan sebelumnya, ja'alallahu bikulli ma harrama iwadan. Allah jadikan pada setiap yang Allah haramkan, Allah jadikan gantinya. Mudah kan? Dimudahkan. Ngapain harus makan anjing dan kucing? Ngapain harus makan binatang yang bertaring? Apalagi babi yang disebutkan dalam Quran haram. Masih ada kambing, masih ada sapi, ayam. Masya Allah. Ja'ala, Allah jadikan iwawan, pengganti dari yang haram tadi, sekian banyak yang halal. Yang diharamkan satu, penggantinya sekian banyak. Alternatif pilihan. Yang diharamkan dua, tiga. Yang dihalalkan 300. Masih banyak makanan yang halal. Ada yusrun qoblahu. Yusrun qoblahu. Wa mada yusrun ba'dahu. Apa kemudahan setelahnya? Kemudahan setelahnya Allah jadikan. Kalau orang yang terjerumus dalam dosa, Allah berikan kemudahan untuk menghapusnya. Berapa perkara yang bisa menghapus dosa? Istighfar. Taubah. Sadaqah. Karena sadaqah juga mensucikan. Apa lagi? Hasanat. Kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Itu ayat. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Hadis juga sama. Menyatakan atbi'i sayyiatal hasanata tamhuha. Ikuti kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Apalagi musibah. Ketika kita tertimpa musibah dan kita sabar, penghapus dosa. Sakit. Bahkan syaukah yushaquha. Kata Nabi, bahkan duri yang menyucuk kaki kita, ada dosa yang terhapus. Ada dosa yang terhapus. Sehingga disunahkan kalau kita menengok orang sakit, kita berkata kepadanya yang membesarkan hati, la ba'sa tahurun insyaallah, enggak apa-apa. Membersihkan insyaallah. Sakitmu ini membersihkan. Semoga Allah segera sembuhkan kamu. Semoga Allah menyembuhkan kamu. Tapi sakitmu ini menghapus dosa-dosa. Masya Allah, la yaghliba, enggak akan bisa dikalahkan dua kemudahan ini. Kemudahan sebelumnya, kemudahan setelahnya. Maka alasan apa lagi kita tidak mau bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi? Alasan apa lagi kita tidak bersungguh-sungguh dalam amal bihi? Alasan apa lagi kita tidak bersungguh-sungguh dalam mendakwahkannya? Apakah kita dusta mengatakan ingin menggapai keberuntungan di akhirat atau sungguh-sungguh? Kita main-main apa serius mengatakan ingin menggapai keberuntungan dunia dan akhirat, ingin kita mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat, benar atau hanya angan-angan kosong? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Hatu burhanakum, berikan bukti-buktinya kalau kalian memang jujur. Agama bukan bitamanni. Laisa din, agama ini bukan bitahalli wala bitamanni, bukan dengan kepura-puraan, bukan dengan pencitraan, bukan dengan angan-angan. Duhai, kalau saya punya sayap. Kamu sekarang punya tangan enggak? Pakai. Jangan pakai kalau. Ikhwanina a'azzakumullah qaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka mujahadatun nafsi, bersungguh-sungguh mendidik diri kita sendiri untuk bisa talabul ilmi wal amal bihi wa da'wat ilaih wa sabr alaih. Ini bukti kesungguhan kalau kita ingin menggapai, ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau tidak, fala. Qaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah tentang empat tadi. Ilmu, mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu, dan sabar. Man istakmalaha sara aliman rabbaniya. Siapa yang mengamalkan empat ini, sudah bisa mujahadatun nafsi, sudah bisa berjihad, bersungguh-sungguh melawan dirinya dan hawa nafsunya untuk menegakkan tempat-tempat ini atau empat perkara ini, maka dia aliman rabbanian. Dia menjadi seorang alim rabbani. Yang kedua, melawan syaitan. Kamu pandai berkelahi, ahli kungfu, ahli silat, gak bisa melawan syaitan. Gak kelihatan. Memukul kemana? Gak bisa. Berarti, bagaimana melawan syaitan? Ada cara tersendiri melawan syaitan. Yang pertama, saya sarikan dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Yujahiduha ala ma yulqi bihi minasyubuhati wat tashkis. Pertama, melawan syaitan terhadap apa yang dibisikkan oleh syaitan dari syubuhat wat tashkis. Dari pengkaburan-pengkaburan dan peraguan-peraguan. Bagaimana melawannya? Kalau mereka, para syaitan, menyerang kita dengan panah-panah syubhat. Menyerang kita dengan panah-panah tashkik. Keraguan-keraguan. Pengkaburan-pengkaburan agama. Saya kita akan bisa melawannya kalau kita punya senjata antinya. Senjata anti subuhan. Senjata anti tashkik adalah ilmu. Ilmu. Tanpa ilmu kita gak bisa jawab. Iya ya, kayaknya benar. Padahal itu bisikan syaitan. Sepertinya kalau begini, nanti akan begitu. Kalau begitu, akan begini. Betul juga sih. Hati-hati. Hati-hati. Jangan kamu percaya dengan bisikan-bisikan yang ada di hatimu. Jangan kamu percaya dengan waswasa yang ada di pikiranmu. Jangan-jangan itu dari syaitan. Harus dengan dalil. Harus dengan qala Allah wa qala Rasul. Kalau bertentangan dengan ucapan Allah dengan ucapan Rasul, pasti salah. Itu waswasa syaitan. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. وَمَا سِوَهُمَا فَوَسَوِشُ الشَّيَاطِينَ. Ilmu itu apa kata Allah, apa kata Rasul. Adapun yang selain itu bisikan syaitan. Sehingga kalau ada bisikan-bisikan, jangan dikira itu dari kehebatanmu, dari kecerdasanmu, belum tentu. Batakun mislah fulan. Jangan kayak si fulan. Ada tokoh yang dianggap sebagai tokoh agama, tiba-tiba ngelamun. Kelihatannya ayat ini menunjukkan bahwa ada sesuatu sebelum Adam. Ada makhluk yang dijadikan Adam. Sebab bahasa Arab yang saya pelajari, kalimat ja'ala membutuhkan dua maf'ul, dua objek. Menjadikan sesuatu jadi sesuatu. Maka kalimat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan sebagai khalifah. Titik-titiknya apa? Khalifahnya kan Adam. Allah menjadikan sesuatu jadi Adam. Jangan-jangan teori Darwin benar. Betapa cerdasnya saya. GR. Betapa cerdasnya saya. Saya diberi oleh Allah SWT cahaya sehingga bisa memahami ayat ini yang tidak dipahami oleh salaf, katanya. Kata dia. Tidak dipahami oleh salaf, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Bahkan semua kitab tafsir, enggak ada yang bahas seperti ini. Tiba-tiba Allah bukakan hati saya. KR, itu syaitan yang ingin menyesatkan kamu. Tiba-tiba menyatakan teori Darwin benar. Dijadikan sesuatu jadi Adam, yaitu monyet jadi Adam. Dipanggil oleh Nirukholis Majid kepada Madinah. Diberi tanda jasa. Engkau memang orang hebat, ahli tafsir dan seterusnya. Dia tidak merasa kalau dia sedang ditipu oleh syaitan. Ini khunibdina azakumullah. Bagaimana kisah Adam sangat banyak dalam Quran, dalam hadis. Adam diciptakan oleh Allah SWT dalam jannah. Kemana kisah itu? Ya Ustaz, otakmu kemana ketika itu? Kok tiba-tiba berkata Adam dari monyet dengan evolusi? Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini wasawisu syaitan. Maka walaupun kita sudah bertekad bulat dalam hati, saya akan talabul ilmi, saya akan amal bihi, saya akan perjuangkan dakwah, mendakwahkan ilmu ini, dan saya akan sabar. Tiba-tiba dia dapatkan waswasa, dikira ilmu. Sesat enggak? Sesat. Padahal niatnya sudah benar. Tapi dapatnya salah. Wasawis. Ini bahaya. Sehingga obatnya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlul ilm. Kalau engkau tidak tahu, jangan maksa-maksakan diri ngelamun, mikir sendiri. Kayaknya begini ya, mungkin begitu, mungkin begini. Itu sesatnya Jahm bin Safwan, kayak gitu. Sesatnya Jahm bin Safwan, sehingga menjadi aliran Jahmiyah, sama, karena kebodohan. Tetapi, tidak mau ngaku dirinya bodoh. Ditanya oleh Hunud, orang-orang dari India. Sif Rabbak, gambarkan Tuhanmu. Jahm diam. Nanti. Tunggu berapa hari. Lamun di rumahnya. Gambarkan Rab saya. Rab saya kayak apa ya? Kalau kayak gini kayak makhluk. Kalau begini kayak makhluk. Begini kayak makhluk. Akhirnya dia datang bahwa Allah fi kulli syai. Wa ma'a kulli syai. Allah di setiap sesuatu bersama setiap sesuatu. Allah tidak sama dengan apapun. Allah tidak begini, Allah tidak begitu, Allah tidak begitu. Nggak mau memberikan sifat. Tapi dengan sifat la salbiyah. Allah tidak begini, tidak begini, tidak begini. Mengapa enggak dia berikan sifat? Kata dia kalau punya sifat, nanti kayak makhluk. dhalla wa adalla. Ia sesat dan menyesatkan. Sehingga akuilah kebodohan kita. Kalau tidak tahu, katakan la adri. Aku tidak tahu. Tanyakan pada para ulama. Aman. Selamat dia. Dari wasawis syayatin. Ikhwan ibn a'azakum wa muslimin rahimani wa rahimukumullah. Yang kedua, memupuk keyakinan. Tadi kan ilmu, talabul ilmi. Sehingga kalau engkau enggak punya ilmunya, tanya kepada para ulama. Sehingga terjawab syubhat-syubhat tadi. Yang kedua, memupuk keyakinan supaya keyakinan kita kokoh. Kalau keyakinan kokoh, silahkan kamu bikin teski. Bagaimanapun, kamu akan tetap yakin. Kalau engkau melihat tembok ini putih dengan mata kepalamu sendiri, kira-kira kalau ada yang menipu kamu, kamu terbawa? Oh, itu bukan putih itu. Itu abu-abu, kecoklat-coklatan. Jelah, diam kamu. Saya lihat sendiri kok. Saya lihat sendiri dengan mata. 1000 orang berbicara bermacam-macam tentang tembok ini, kamu tahu sendiri. Dengan mata kepala sendiri. Bisa tertipu? Tidak bisa tertipu. Ilmu yang kayak gini, namanya ainal yakin. Ainal yakin. Mata lihat sendiri, ainal yakin. Dan ada ilmu yang keyakinannya seperti lihat sendiri. Bahkan bisa lebih. Yaitu ucapan Allah dan ucapan Rasul. Ayat. Dijuluki dengan basirah. Dari kata basar. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Kata Allah, katakan wahai Nabi pada mereka, ini jalanku. Aku mengajak kepada Allah ala basirah, di atas basirah. Kata An-Nawawi rahimahullah, basirah adalah ilmu yang meyakinkan, yang kadar keyakinannya seperti yang dilihat kepada mata. Kadar keyakinannya seperti yang ini. Mar'i ilal basar, apa yang dilihat kepada mata. Maka pelajari Quran, pelajari sunnah. Pegang kuat-kuat. Tidak akan tertipu. Orang yang biasa ditipu di jalan adalah yang gak tahu jalan. Iya kan? Karena gak tahu jalan, ditipu. Mana Pak? Terminal. Putar sana, putar sini. Supaya argonya terus berputar. Mahal banget. Ya nurut aja, gak tahu. Kalau tahu, mau kemana? Terminal di sana. Belok kiri, belok kanan, belok kiri, sampai. Dengan ringkas. Demikian pula mereka-mereka yang tertipu oleh syaitan, oleh wasawis syaitan, dan tasyik syaitan adalah orang yang dalam keadaan dangkal ilmunya, orang yang tidak mengerti jalannya, orang yang tidak pernah tahu tentang qala Allah, qala Rasul, kurang ngaji. Kurang mengkaji Quran, kurang menghaji sunnah. Yang kedua dari melawan syaitan, yujahiduhu ala ma yulqi bihi minas syahawati wal iradati. Yang kedua, syaitan juga punya senjata lain. Selain tasyik tadi, selain syubhat tadi, syaitan punya senjata lain. Syahwat. Tadi syubhat. Sekarang syahwat. Wal iradatil fasidah. Hati-hati. Ini juga wasawis syaitan. Ini juga senjata syaitan. Tadinya ikhlas. Saya akan tebang pohon ini. Pohon keramat yang menyesatkan umat. Bahwa dampaknya berangkat. Dihalangi oleh syaitan. Berantem. Menang. Tapi capek. Ya sudah, tebangin besok saja. Dihalangi lagi. Berantem lagi. Menang lagi. Tapi seperti tadi, lelah lagi. Yang ketiga kalinya, syaitan berkata, gini aja. Kamu jangan perangi. Jangan tebang pohon dan jangan perangi saya. Kamu akan dapat di bawah bantalmu uang emas sekian. Kama ruya, sebagaimana diriwayatkan kisah ini, ternyata besok dia lihat bahwa badannya dapat uang emas. Besoknya dapat lagi. Wah, beneran ternyata. Begitu melihat yang kesekian hari, loh kok gak ada? Kurang ngajar. Saya tumbang pohon itu. Berangkat. Mau menebang pohon itu. Dihalangi lagi mau kemana? Mau tebang pohon itu. Dilawan, salah. Mengapa kalah? Sudah tidak lagi ikhlas menebang pohon karena kesyirikan, bukan karena uangnya berhenti. Karena dunia. Artinya, barakallahu fikum, usikum wa nafsi bitaqwallah, aku wasiatkan kepada antum semua dan saya termasuk di dalamnya, untuk hati-hati. Bertakwalah pada Allah, karena bisa jadi orang tadinya ikhlas berubah di jalan. Di perjalanannya. Tadinya ikhlas, dia berdakwah ikhlas, kemudian diberi ini, diberi itu, Masya Allah. Mereka terlalu baik kepada gurunya, dijamu, dikidikan, segala macam. Begitu suatu saat, tidak diberi, ngapain dakwah tempat tersebut? Gak ada jamuan, gak ada ini. Beda sudah pikirannya, sudah lain. Demikian pula orang yang tadinya ikhlas, mad'unya agak berlebihan. Mengangkat dia seperti sultan. Pokoknya, apa kata beliau? Sami'na wa ata'na. Lama-kelamaan asyik dia. Ternyata, nikmat sekali ya. Jadi dah ini, saya ngomong apa saja, dituruti. Begitu suatu saat, ada yang tidak nurut karena syar'i. Marah dia. Kamu tidak menghormati gurumu. Loh, ini enggak nyuna. Marah-marah. Pergeseran itu terjadi. Yang tadinya dia karena Allah SWT berubah karena pamor, karena popularitas, karena ketinggian, kemuliaan, karena ditinggikan, diutamakan, dan seterusnya. Alhamdulillah. Ini barakallahu fikum wasawis dari syaitan. Sehingga harus kita hati-hati. Harus benar-benar memperbaiki keikhlasan untuk melawan syubhat yang kedua atau untuk melawan syahwat-syahwat yang disebarkan oleh syaitan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Berarti apa bahan atau senjata untuk melawan serangan syaitan dalam bentuk syahwat? Uddatus sabri. Senjatanya adalah kesabaran. Ini nikmat. Surga lebih nikmat. Ini akan memberikan kamu demikian-demikian. Surga lebih luas lagi. Kamu akan dimuliakan surga lebih mulia lagi. Kapan? Itu kan nanti. Iya. Saya sabar untuk mendapatkan yang Allah janjikan nanti. Yaumul Qiyamah. Ini barakallahu fikum. Uddatus sabri. Persiapan kesabaran atau senjata kesabaran. Berarti yang tadi dilawan dengan apa? Ilmu dan keyakinan. Kalau godaannya dalam bentuk syubhat, godaannya dalam bentuk syahwat, iradatul fasidah, diajak untuk mencari dunia, dibisikkan untuk mencari keuntungan dunia, maka dilawan dengan kesabaran. Sabar, kita nanti akan dapat yaumul qiyamah. Sehingga ketika digambarkan betapa nikmatnya begini-begini, lakumud dunya walanal akhir. Silakan buat kalian dunia, buat kita insyaallah akhirat. Ini ikhwanul na'azukum namanya sabar. Kita juga akan berbuka. Sekarang yang haram tetap haram. Tapi begini, saya akan sabar sampai berbuka nanti. Air putih dengan air putih bisa berbeda rasanya. Iya kan? Orang yang tidak puasa dengan orang yang puasa. Artinya air putih saja sudah berbeda rasanya. Mengapa? Karena dengan kesabaran, sampai pada waktunya berbuka, nikmat. Ya Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang memiliki dua senjata pamungkas ini untuk melawan syaitan, yaitu keyakinan dan kesabaran, orang inilah yang pantas memimpin dunia. Orang ini yang pantas untuk menjadi pembimbing, pengayom manusia. Yang pantas menjadi ulama rabbani. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan dari mereka imam-imam yahduna bi amrina, yang membimbing dengan perintah kami, kata Allah. Kapan itu? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami yakin, sabar, yakin. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, kami jadikan dari mereka imam-imam, pemimpin-pemimpin dunia, pembimbing-pembimbing umat. Kapan? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, ketika mereka sabar dan ketika mereka yakin. Maka perkuatlah kesabaran, perkuatlah keyakinan. Dan sabar lahir dari keyakinan. Keyakinan lahir dari ilmu. Artinya ketika kita mempelajari ayat dan hadis dengan pemahaman yang benar dari pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in, maka keyakinan akan bertambah sesuai dengan bertambahnya ilmu. Semakin bertambah ilmu, semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. Kalau yakin semakin tinggi, maka dia akan sabar. Nanti juga ada yaumul qiyamah. Nanti juga ada jannah yang kenikmatannya tak terhingga, enggak bisa diukur dengan kenikmatan dunia. Iya kan? Tetapi kalau ragu, enggak akan bisa sabar. Nanti kalau ternyata di akhirat enggak ada, astagfirullah. Kamu gak yakin? Hati-hati. Tidak yakin itu hukumnya kufur. Kufur. Pernah ada seseorang, na'udzubillah, yang berkata seperti itu. Sudah nikmati aja masa mudamu. Yang penting jangan lupa sholat. Sehingga kalau ada surga, ada neraka, kamu masih sholat, masih muslim. Kalau gak ada, kamu sudah bernikmati hebat dengan dunia. Ini orang ragu. Dan menebarkan keraguan. Seperti saya yang menebarkan keraguan. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang berikutnya setelah melawan syaitan, na'udzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Usaha tadi harus diiringi doa. Jangan lupa ta'awudz. Fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Dan jadikanlah syaitan sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian sebagai musuh, maka jadikanlah sebagai musuh. Bagaimana menjadikan syaitan sebagai musuh? Menjauhi, menghindari, tidak mengikuti langkah-langkahnya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Dan juga jangan meniru syaitan. Qul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu, karena syaitan makan dengan tangan kirimu, kata Nabi. Qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidur sianglah, karena syaitan pun tidak tidur siang. Maka kita bedakan, kita tidur siang. Sunnah na'azakumullah. Sekian banyak hadis-hadis Nabi menyuruh kita untuk membedakan diri dari syaitan. Itu fattakhiduhu aduwa. Jadikan sebagai musuh. Syaitan aba wastakbara. Menolak dan sombong. Ketika disuruh untuk menghormati Adam. Maka siapa yang memiliki kesombongan, berarti dia mengikuti syaitan. Syaitan tidak mau tawadhu'. Merasa lebih hebat. Ana khairan minhu. Ana lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin Wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan ciptakan dia dari tanah. Api lebih mulia. Ini barakallahu fikum kebiasaan syaitan. Sifat-sifat syaitan. Yang berikutnya mujahadatul kufar, merawan orang-orang kafir. Walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirina wajahidhum fihi jihadan kabira. Kalau kami kehendaki, kata Allah, kami bisa mengutus di setiap desa seorang rasul pemberi peringatan, bisa bagiku. Fala tuti'il kafirina, maka jangan turuti orang-orang kafir. Ini termasuk mujahadah. Jangan bicara jihad, jihad, jihad. Tapi dia meniru orang kafir akhlaknya. Meniru orang kafir peranginya. Meniru orang kafir jalannya dan seterusnya. Fala tuti'il kafirin. Jangan taati, jangan turuti orang-orang kafir. Wajahiduhum bihi jihadan kabira. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kata Ibn Qayyim rahimahullah. Wajihad melawan orang kafir ada beberapa tingkatan. Sesuai dengan keadaan orang kafir itu sendiri. Ada jihad dengan saifi wassina, dengan pedang dan tombak secara fisik. Ya, berperang seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Ada pula perang bihujjati wal bayan, dengan dalil-dalil dan penjelasan. Ya, ini kita sebutkan tentang kejelekan, kekafiran, kejelekan, kekufuran, dan seterusnya. Demikian pula barakallahu fikum jihad dengan dakwah wal bayan, dengan dakwah, dengan lisan, dengan penjelasan. Dan yang ketiga ada dakwah dengan qalbi wal jinan, dengan hati. Ya, ini kita membenci, kita tidak suka. Kalau dengan hati saja tidak, bagaimana mungkin dia akan bisa melakukan jihad dengan lidahnya? Bagaimana mungkin dia bisa melakukan jihad yang lebih dari itu? Kalau dengan hatinya pun tidak benci. Ya, aneh. Aneh. Seorang muslim, mukmin berkata, Allah Maha Esa. Kemudian ada orang kafir mengatakan, Allah ada tiga. Atau Allah punya anak. Ya, itu juga benar. Gak bisa. Berarti orang ini tidak yakin bahwa Allah Esa. Ini hati-hati. Ya. Jangan anggap remeh, dan ini bukan toleransi sama sekali. Kita bisa toleran. Tetangga kita orang Nasrani aman, alhamdulillah. Bahkan pendeta datang ke rumah saya aman. Gak saya jewer, apalagi saya bunuh. Tetapi saya berkewajiban. Saya berkata kepadanya, begini Pak, kewajiban saya untuk mengingatkan. Oh, Nabi Isa itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Iya, saya tahu. Iya. Begitu saja pendeta. Yang penting kewajiban. Oh, kalau itu teroris-teroris, kafir itu ada tiga, saya bilang. Ada kafir harbi yang harus diperangi, karena mereka memerangi kita. Ada kafir dimmi, ada kafir yang terikat janji. Maka, kita bisa menjaga keamanan, dan bisa menjaga janji tersebut. Orang pendeta tadi berkata, kami kesan yang baik. Jadi kesan yang baik, bukan yang nomor satu tadi gitu. Maksudnya supaya aman. Ya alhamdulillah. Ini khonibdin a'azakumullah. Itu hampir tiap id datang. Tapi kayaknya id kemarin enggak. Enggak tahu kenapa. Karena setiap datang saya nasihati. Sebab basa-basi saja. Dosa melihat ada kemunkaran kita tidak ingatkan. Mau ngikut mau enggak urusan dia dengan Allah SWT kan. Tapi kewajiban kita menyampaikan. Menyampaikan tauhid, menyampaikan risalah, menyampaikan bahwa Nabi Isa bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan anak Tuhan. Dia seorang Nabi, dia seorang Rasul yang kita juga memuliakan Rasul tersebut. Ikhwanuddin a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keterlaluan adalah kalau kekafirannya didukung. Misinya juga didukung. Misi LGBT-nya juga didukung. Ini keterlaluan. Mana keimananmu? Menggapai keberuntungan dunia dan akhirat. Nah, itu bukan menggapai keberuntungan dunia akhirat. Merusak agama. Mengacaukan kaum muslimin. Kebingungan. Jadi yang benar yang mana kalau semua agama benar? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini adalah ujian juga. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain jadi fitnah. Atasbirun. Apakah kalian bisa sabar menghadapinya? Sabar bermana istiqamah. Sabar bermana istiqamah. Ini agama saya. Tauhid was sunnah. Kita gak maksa. La ikraha fiddin. Gak ambil peso taruh di lehernya. Kamu suruh gak pak? Kamu gak saya bunuh sekarang ini. Gak begitu. La ikraha fiddin. Gak ada dalam agama paksaan. Tetapi disuruh untuk melaksanakan kewajiban penyampaian. Wa ma'alaika illal balagul mubin. Ini juga jihad. Ini juga kesungguh-sungguhan. Agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Bagaimana dengan munafikin? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Bersikap tegaslah kepada para munafikin tadi. Mengapa? Karena mereka dohirnya seperti muslim. Maka kita harus perlakukan sebagai muslim. Tapi ternyata ucapan-ucapannya kufur. Maka kita harus bantah dengan kalimat yang tegas. Tidak. Itu bukan ajaran Islam. Itu kesesatan. Itu penyimpangan. Itu kekufuran. Berarti dia orang kafir. Zahirnya muslim. Wallahu a'lam. Ini yang paling merepotkan. Ini mereka ini. Punya dua wajah. Dul wajhain. Kalau bertemu muslimin, mu'minin, menyatakan amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau berpaling ke setan-setan mereka, berkata inna ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Kami semuanya bersama kalian. Tadi itu cuma bohong-bohongan saja. Cuma main-main saja. Ikhwan fillah na'azakumullah. Dan ini ujian siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang tidak. Semuanya, empat-empatnya tadi. Walanabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum wassabirin. Kami akan berikan ujian-ujian kata Allah hingga kami tahu siapa yang mujahidin dan siapa yang sabar. Hingga kami tahu siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang tidak. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang main-main. Siapa yang benar-benar berjuang dan siapa yang hanya mementingkan beras, baju, dan uang? Beda. Jauh perbedaannya. Dari mana bisa tahu? Setelah adanya ujian demi ujian. Akan terlihat siapa yang shadiqin dan siapa yang kadhibin. Naktafi bihadzal qadar barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat. Dan berikan as-sabat, kekokohan. Pada kita dan seluruh kaum muslimin di atas tauhid, di atas sunnah. Wa nasallahu ta'ala an ya'tina lana as-sa'adah, sa'adatul dunya wa sa'adatul akhirah. Semoga Allah berikan kepada kita kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Apakah ada dalil yang melarang diadakannya halaqah untuk taklim ataupun untuk rapat? Yang saya tahu taklim ya. Sebelum melaksanakan salat Jumat. Ada larangan itu. Kapan larangan itu berlaku? Sebelum salat Jumat. Ya. Wallahu a'lam. Dan panjang-panjang barakallahu fikum. Dan pakai cerita. Cerpen. Anda mau tanya, jika kita berpatungan atau iuran dengan nominal tertentu, kemudian dibelikan makanan, ayam mentah terus dimasak dan dimakan bareng-bareng, apakah di situ ada unsur horor? Nah, nah. Kalau masing-masing ikhlas untuk dimakan bersama, tidak ada horor. Barakallahu fiikum. Produk tempat kami bekerja diketahui tidak sesuai komposisinya. Tukang apa ini? Kemas. Antara isi dan tulisan tidak sesuai, sudah dapat koreksi ya. Namun, kalau ada ketidakjujuran di dalam pabrik dan sebagainya, sampaikan sebisamu sebagai nasihat. Nah, itu kewajibanmu. Jazakallahu cukup sampai di sini. Naktafi bi hadzal qadr wa sallallahu ala Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian para peserta daurah pada hari ini.